ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله أياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون جماعة جمعة أعاذني الله أياكم hari-hari ini kita masih berada di suatu bulan yang mulia, suatu bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita berbagai macam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah as-siyam, puasa di bulan Ramadan. Dan pensyariatan puasa di bulan Ramadan ini bukanlah untuk menyiksa hamba-hambanya dengan meninggalkan perkara-perkara yang dia inginkan. Akan tetapi pada pensyariatan puasa di bulan Ramadan ini terdapat hikmah yang sangat besar, terdapat hikmah yang sangat agung, yaitu agar hamba-hamba Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara hikmah dari pensyariatan puasa di bulan Ramadan, yaitu agar hamba-hamba Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau menaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah diampuni dosa-dosanya akan datang dan telah lalu. Beliau tetap diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang baik, ucapan yang benar. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya keguncangan di hari kiamat adalah perkara yang sangat besar. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah SWT menerangkan kepada kita akan keutamaan dan faedah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Baik keutamaan yang sifatnya duniawiyah ataukah keutamaan yang sifatnya ukhrawiyah. Allah SWT berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Allah akan menjadikan baginya solusi, jalan keluar. Allah akan memberikannya solusi, jalan keluar dari berbagai permasalahan. Baik yang berkaitan dengan ma'asyahnya, permasalahan berkaitan dengan hartanya, permasalahan berkaitan dengan anak-anaknya, ataukah permasalahan yang berkaitan dengan masyarakatnya. Dengan takwa, maka Allah akan menjadikan solusi bagi orang tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan niscaya Allah akan memberikan rezeki baginya dari jalan yang tidak dia sangka. Kemudian keutamaan yang lain yang Allah sebutkan, bahwasanya dengan takwa Allah akan mempermudah urusan orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memudahkan urusannya. Kemudian keutamaan yang lainnya yang Allah sebutkan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa adalah Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjadikan bagi kalian furqana, pembeda, yang dengannya kalian bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Kalian akan bisa membedakan antara perkara-perkara yang bermanfaat dan perkara-perkara yang bermudarat. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang akan dapatkan orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah SWT dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya dengan itu Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Inilah beberapa keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa, yang disebutkan Allah SWT. Dan takwa sebagaimana didefinisikan oleh Thalib bin Habib rahimahullah ta'ala adalah anta amala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah, wa anta tirka ma'asyat Allah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah. Takwa adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah SWT di atas ilmu dari Allah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, itu di atas ilmu. Karena kan takut terhadap ikab Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini terkandung padanya dua syarat diterimanya amalan, yaitu al-ikhlasul mutaba'ah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman majida. Amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatun lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Allah taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah dalam firman-Nya, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i," yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak, baik ketika dia dalam keadaan lapang ataukah dalam keadaan sempit. Ketika dalam keadaan lapang, dia berinfak, dia memperbanyak infaknya. Akan tapi ketika dalam keadaan sempit, dia tidak meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Dia tetap berinfak sesuai dengan apa yang dia miliki. Sebagaimana ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Hendaknya orang memiliki keluasan, dia menginfakkan dengan apa yang dia miliki. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaknya dia berinfak sesuai dengan apa yang dia miliki. Dan dalam ayat yang lain, Allah taala berfirman, "Alladzina yunfiqun amwalahum billaili wan nahari sirra wa alaniyah." Dan orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di waktu malam dan siang hari dengan sembunyi-sembunyi tengah dengan terang-terangan. Inilah di antara sifat orang yang bertakwa, yaitu mereka menginfakkan harta-harta yang mereka miliki dalam segala keadaannya, baik ketika dia lapang atau ketika dia sempit. Kemudian Allah Taala berfirman, "Wal kaumimin al ghaib." Di antara sifat orang yang bertakwa adalah dia mampu menahan amarah yang ada pada dirinya, yaitu manakala bergejolak amarah yang ada pada dirinya, maka dia menahan amarah tersebut, tidak melampiaskan amarah tersebut. Dan hakikat dari orang yang kuat bukanlah orang yang selalu menang dalam pergulatan, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, walakin asyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat orang yang selalu menang dalam pergulatan, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Inilah hakikat dari orang yang kuat, yaitu orang yang mampu menahan diri dari kemarahan. Dalam hadis yang lain dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayil huri sya'an." Dan barang siapa yang menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk menahan, mampu untuk melampiaskan amarah tersebut, maka Allah menyerunya di hadapan para makhluknya sampai dia diberikan pilihan untuk memilih dari manapun yang dia inginkan. Dan ini adalah ketentuan yang besar yang didapatkan oleh orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian sifat yang lain yang dimiliki oleh orang yang bertakwa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wal'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memaafkan manusia, yaitu memaafkan orang-orang yang menzalimi dirinya dan orang-orang yang berbuat jelek kepada dirinya. Dia memaafkan orang tersebut. Dengan memaafkan, maka orang tidak akan menjadi rendah. Justru dengan memaafkan, maka Allah akan menambahkan kemuliaan bagi dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana qasat sadaqatan min malin wa mazada Allahu 'amdan bi'afin illa izzan wa ma tawadda ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah akan menambah bagi seorang hamba dengan memaafkan kecuali kemuliaan. Dan tidaklah orang dan tidaklah seorang tawadhu karena Allah, niscaya Allah akan meninggikannya, mengangkatnya. Akan tetapi perlu perhatikan bahwasannya pemaafan di sini yang diinginkan adalah memaafkan yang akan menimbulkan kemaslahatan. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Dan barang siapa yang memaafkan dan dia membuat perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian dalam ayat berikutnya, Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim." Dan orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau dia menzalimi dirinya sendiri dengan berbuat maksiat, maka serta-merta dia mengingat Allah SWT, kemudian dia beristighfar kepada Allah SWT. Yaitu apabila muncul kesalahan atau dosa pada seorang hamba, dan ini merupakan suatu kemestian, tidak ada seorang hamba pun pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap hamba banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang bertakwa, apabila dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka dia serta-merta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat akan ancaman yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, dan dia mengingat akan janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencabut diri dari dosa tersebut. Sehingga disebutkan setelahnya, "Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan dia tidak terus menerus atas apa yang dia lakukan, yaitu berbuat maksiat dalam keadaan dia mengetahui. Inilah sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia berbuat dosa, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak terus menerus di atas dosa tersebut, dikarenakan dia mengetahui bahwasanya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima tobat tersebut. Kemudian dalam ayat setelahnya, Allah menyebutkan balasan akan diterima oleh orang yang memiliki sifat tersebut. "Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbikum wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan itulah balasan yang akan mereka dapatkan berupa ampunan dari Rabb mereka, ampunan dari Rabb kalian, dan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang beramal ketaatan. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, dan semoga Allah SWT menjadikan kita keluar dari bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan darinya dan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.